Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayadihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Khanafadina azakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata atas segala kenikmatan-kenikmatannya, taufik dan hidayahnya. Walhamdulillah, tanpa adanya halangan, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk kembali bertemu, kembali bermajelis untuk mudarasatul ilmi, mempelajari ilmu syariat yang mulia ini. Khanafidin a'azukumullah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mahiyas Salafiyah. Apa itu salafi? Yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahallahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih pada An-Nuqtah As-Sadisah, bab yang keenam dari risalah ini, yaitu penyebutan ciri khas sifat-sifat ahli sunnah, ciri khas sifat-sifat salafi. Kita baru membaca 9. Penulis menyebutkan ada 10 sifat dan kita baca sampai pada poin yang ke-9. Secara umum, poin yang pertama termasuk dari sifat dan ciri khas ahlus sunnah salafi, mereka adalah orang-orang yang mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mengaku dirinya ahlus sunnah, mengaku dirinya salafi, maka harus menjadi hamba Allah yang rajin untuk beribadah, rajin untuk mengamalkan ketaatan, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya salafi ahlus sunnah namun jauh dari ibadah, ibadahnya kurang, ibadahnya malas, tidak terpancar darinya ibadah, taqarrub, ketaatan kepada Allah, falaysa bi ahli sunnah wa laysa bi salafi, maka tidak pantas dia mengaku sebagai ahli sunnah salafi. Ahli sunnah salafi, mereka dikenal sebagai ahlul ibadah, orang-orang yang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ahli sunnah salafi, mereka adalah orang-orang yujarriduna al-ittiba' linnabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang benar-benar jujur dalam mengikuti dan meniti ajaran Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam dalam semua aspek kehidupan mereka. ucapannya dicocokkan dengan sunnah Rasul, tindak tanduknya dicocokkan dengan sunnah Rasul, keyakinan dan prinsipnya juga dicocokkan dengan keyakinan dan prinsip Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka benar-benar mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang itu dikatakan mengikuti dengan prakteknya, dengan amalannya, dengan tindak tanduknya, prinsip dan keyakinannya. Bukan semata-mata pengakuan. Kalau hanya semata-mata pengakuan, fakullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidaka, sebagaimana dikatakan sebagian pepatah Arab. Masing-masing mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila menolak hubungan mereka semua. Masing-masing bisa mengaku mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, tapi secara faktanya ajaran Nabi menolak mereka semua. Yang dianggap adalah bagaimana kita mengamalkan sunnah beliau dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan bagaimana kita menanamkan prinsip Nabi alaihi salatu wassalam pada diri kita, amalan kita, dan prinsip kita. Ahlu sunnah salafi, mereka adalah umat pertama yang mengamalkannya. Jadi yang ketiga, ahlu sunnah wal jamaah salafi, mereka adalah orang-orang yang yaltazim bifahmi salafus salih. Orang-orang yang merujuk kepada pemahaman para pendahulu yang saleh. Dalam bab ini adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama kibar yang mengikuti tariqah dan jalan mereka. Ahlu sunnah wal jamaah salafi dalam beragama tidak menggunakan akal semata. Ahlu sunnah wal jamaah salafi dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah dalam berprinsip dan beragama tidak kemudian dengan hawa nafsu atau selera. Mereka merujuk kepada pemahaman salaful ummah. Mereka merujuk kepada pemahaman para sahabat. Mereka merujuk kepada pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mungkin kita bertanya, bukankah sahabat itu sama seperti kita, manusia biasa? Ya'kulun kama na'kul, wa yashrabuna kama nashrab, wa yamshuna kama namshi. Mereka makan sebagaimana kita makan. Mereka minum, kita juga minum. Mereka jalan, kita juga jalan. Lalu apa bedanya? Apa yang membuat mereka istimewa sehingga pemahaman mereka dijadikan sebagai rujukan utama untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Bahkan barang siapa yang beragama dan tidak mengikuti pemahaman mereka, maka dipastikan akan sesat jalannya. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka istimewa? Apa faktor utama yang membuat kita harus merujuk kepada pemahaman mereka? Jawabannya adalah satu, karena mereka mendapatkan ilmu dari sumber yang kita tidak bisa mendapatkannya. Mereka langsung mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Adapun kita jauh dari zaman beliau. Dan setiap generasi itu semakin dekat dengan generasi kenabian, maka keutamaan dan barokah semakin banyak. Oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah masaku, yakni masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang keseharian mereka melihat dan mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang selanjutnya yaitu generasi para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian setelah itu generasinya atba'ut tabi'in, murid dari para at-tabi'in. Mereka langsung mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Sayyidu Waladi Adam, dari pemimpin anak Adam yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan khairul umam, sebagai umat terbaik. Maka dengan predikat dan tazkiyah inilah kita menjadikan pemahaman mereka sebagai rujukan. Kita jadikan pemahaman mereka sebagai patokan. Kita jadikan pemahaman mereka sebagai sandaran untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan teramat sangat banyak orang-orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah salafi, membawa Al-Quran yang sama, membacakan hadis yang sama, namun mereka sesat jalannya. Kenapa? Karena mereka tidak menerapkan prinsip yang satu ini. Mereka memang membawa ayat, mereka membacakan hadis, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan banyak hadis. Namun mereka memahaminya disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, disesuaikan dengan tujuan duniawi mereka, disesuaikan dengan akal dan logika mereka, sama sekali tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fadalla wa ikhtalafa wa iftaraq, maka mereka menjadi sesat dan tercerai-berai. Kalau seandainya mereka memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, niscaya hasilnya adalah al-ijtima'. Mereka akan bersatu di atas kebenaran, karena kebenaran tidak menuntut pelakunya untuk bercerai-berai, tapi kebenaran itu mengajak dan menekan untuk bersatu. Kemudian ciri yang keempat, ahlu sunnah wal jamaah salafi, mereka yuhadiruna minal bid'ati wa ashabiha. Ahlu sunnah salafi, mereka memperingatkan umat manusia dan berhati-hati dari tindakan kebid'ahan dan pelakunya. Bahkan bisa kita katakan kebid'ahan itu kejelekannya lebih berbahaya daripada sekedar maksiat biasa. Orang yang duduk di pinggir jalan, mabuk-mabukan, ganggu orang lewat, jadi begal, pencuri, perampok, atau semisalnya, kondisi dia lebih mending daripada orang yang biasa ke masjid, bahkan menjadi da'i, tetapi memiliki prinsip kebid'ahan, mengajak kepada kebid'ahan, ngotak-ngatik syariat, mengubah-ubah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, justru mereka inilah orang-orang yang berbahaya. Orang-orang yang memiliki penyakit yang lebih berbahaya daripada ahlul ma'asi yang biasa. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemaksiatan, mereka paham itu dosa. Mereka tahu itu salah. Namun karena hawa nafsu yang menguasai, mereka melanggarnya. Adapun haula, orang-orang yang mengasung kebid'ahan, yang mengotak-ngatik syariat, mereka menganggap tindakan itu adalah agama. Mereka menganggap itu adalah kebenaran. Lalu bagaimana kalau seandainya kebatilan dikatakan sebagai kebenaran? Bukankah itu merupakan kejelekan yang sangat membinasakan? Tentu sangat membinasakan. Ketika sebuah kejelekan dianggap benar, ketika kebatilan sudah dijadikan sebagai agama, maka yang tersisa adalah kehancuran dan kebinasaan. Wal-iyadzubillah. Oleh karena itulah, dikatakan oleh para ulama, qalla min mubtadi'in yatub, sangat jarang orang yang mengikuti kebid'ahan mau tobat. Sangat jarang. Kenapa? Karena mereka menganggap itu sudah baik. Mereka menganggap itu adalah agama. Mereka menganggap itu adalah benar. Gimana kita harus bertobat dari kebenaran? Otomatis orang yang mengikuti kebid'ahan dan sudah mendarah daging kebid'ahan itu pada dirinya, menganggap itu adalah prinsip yang benar, prinsip yang patut untuk dianut, jarang dari mereka yang kembali kepada Allah. Illa man rahim rabbuh. Kecuali yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jama'ah salafi sangat membenci kebid'ahan dan memperingatkan umat manusia dari bahaya kebid'ahan dan orang-orang yang mengikuti kebid'ahan. Yang kelima, ciri-ciri ahlu sunnah salafi. Ahlu sunnah salafi, mereka memiliki prinsip al-wasatiyah bainal ghuluwi wal jafa. Mereka punya prinsip pertengahan antara sikap ghulu, berlebih-lebihan, dengan sifat jafa, kurang. Yakni mereka prinsipnya pertengahan, ya, tidak terlalu berlebih-lebihan sampai keluar batas, dan tidak kurang sampai jauh dari kesempurnaan. Tidak. Dalam semua bab, secara umum kita katakan dinul Islam wasatun bainal milal wa ahlus sunnah wasatun bainan nihal. Islam yang mulia dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah agama pertengahan antara semua agama yang ada. Dan ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok pertengahan dari semua kelompok-kelompok sempalan yang ada. La yaghlun wa la yujafun, la yuqassirun wa la yufarritun. Mereka ahlul Islam, ahlus sunnah wal jamaah, bukan orang yang ghulu, bukan pula orang yang kurang. Mereka pertengahan dalam semua bab, pertengahan dalam semua prinsip. Kita ambil contoh, ya, dalam mensikapi kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ahlus sunnah pertengahan, tidak ghulu sampai mengangkat beliau sebagai Tuhan selain Allah, dan tidak kurang sampai kemudian mencela dan menghina beliau alaihi salatu wassalam. Prinsip ahlus sunnah adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Nabi itu adalah hamba Allah, tidak pantas disembah, namun beliau adalah utusan Allah yang wajib untuk ditaati. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Pertengahan. Tidak seperti orang yang berlebihan menganggap beliau sampai pada tingkatan Tuhan sesembahan selain Allah wal-iyadzubillah, atau kurang dalam menghargai beliau sampai pada tingkat mencela dan mengolok-olok beliau alaihi salatu wassalam. Ini satu contoh. Contoh yang lainnya dalam bab an-najasah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab najasah, mereka membersihkannya. Dan tempat yang sebelumnya terkena najis setelah dipastikan kebersihannya bisa dipakai untuk ibadah. Dan secara umum Ahlul Islam seperti itu. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Orang Yahud terkenal hulunya. Ya. Mereka berlebihan, sok bersih. Ya. Kalau ada benda najis menempel di bajunya, potong. Jangan dicuci. Dipotong, dibuang bagian potongan tadi. Ketika ada wanita-wanita mereka yang haid, diusir dari rumah, diasingkan, ditaruh di luar, ya, dibikinkan bangunan sendiri, tahu di dalam situ sudah enggak didekati, wala disentuh, wala syi. Beda dengan orang Nasrani, orang Nasrani kabeh kena, ya. Mau najis mau enggak, libas saja, ya. Enggak ada aturan, enggak ada batasan. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka pertengahan. Kalau ada najis, diyakini itu najis, maka dibersihkan sampai hilang sifat-sifat najisnya, kemudian bisa dipakai. Wanita yang haid dalam Islam dihormati, ya. Boleh apa namanya berinteraksi dengan mereka asalkan tidak ada hubungan badan. Isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang haid kecuali pernikahan, yakni hubungan badan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain bagaimanakah Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Jadi yang keenam, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi, mereka adalah orang-orang yang thabituna alal haq, orang-orang yang teguh di atas kebenaran, ya. Yang dijadikan oleh mereka tolak ukur adalah kebenaran. Yang dijadikan oleh mereka sebagai patokan adalah kebenaran, bukan person, bukan perorangan. Para pendahulu kita sering memberikan nasihat, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak diukur dengan person, tidak diukur dengan orang. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Pelajari kebenaran, engkau akan tahu siapa yang benar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jama'ah itu adalah yang mencocoki kebenaran meskipun kamu cuma satu orang. Meskipun kamu sendirian, kamu sudah dikatakan jamaah, yaitu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah Salafi, al-thabatu alal haq, yaduruna alal haqqi haitsu dar, mereka berporos pada kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Kalau kita melihat secara zahir, Ahlus Sunnah mengikuti person, mengikuti perorangan, maka ketahuilah, mereka mengikuti orang tadi bukan karena sosoknya, bukan karena kepribadiannya, bukan karena personnya, tetapi mereka mengikutinya karena orang ini yuwafiqul haqqa, mengikuti kebenaran. Selama kebenaran menjadi panutannya, maka kita mengikutinya karena kebenarannya. Ketika kebenaran sudah bukan menjadi panutannya lagi, maka ditinggalkan orang tadi mahma kabura wa mahma balagha, bagaimanapun kedudukan dia, bagaimanapun keadaan dia. Kalau sudah tidak mencocoki kebenaran, natrukuhu, kita tinggalkan kebenaran itu yang lebih kita utamakan. Maka dari sini menunjukkan yang namanya Ahlus Sunnah itu jauh dari prinsip ta'assub, fanatik, atau taklid, ya, prinsip mengikuti, buta, benar salah diikuti, benar salah dibela. Ini adalah prinsipnya al-maghrurun bil ashkhas, orang-orang yang tertipu dengan sosok perorangan, yang dilihat sosoknya. Ketika orang itu yang dijadikan patokan itu adalah sosok seseorang, maka dia akan terjatuh dalam prinsip ta'assub dan taklid. Yang akhirnya apa? Terjatuh dalam banyak sekali penyimpangan. Karena yang namanya manusia itu tidak maksum, pasti melakukan kesalahan. Ketika orang tadi yang dijadikan patokan itu adalah personnya, Maka ketika dia jatuh dalam kesalahan, dianggap benar, dibenar-benarkan, dibela mati-matian, wal-iyadzubillah. Tetapi ketika yang dipegangi itu adalah kebenaran, yang namanya kebenaran itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksum dari kesalahan, namanya juga kebenaran. Kalau kita mengikuti kebenaran, maka kita akan selalu di atas al-haq, akan teguh di atasnya, dan tidak terombang-ambing dengan sosok seseorang atau yang lainnya. Ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Dan satu prinsip ini dan juga yang lainnya tidak ada pada para ashabul ahwa wal bidah. Rata-rata mereka mengajak umat manusia untuk mengikuti ideologinya, untuk mengikuti akal pikirannya, untuk mengikuti seleranya, untuk mengikuti hawa nafsunya, dan mengikuti prinsip kelompoknya. Sama sekali tidak ada ajakan untuk kembali kepada kebenaran. Sama sekali tidak ada ajakan untuk kembali kepada al-haq. Sama sekali tidak ada prinsip seperti itu. Maka ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, mereka mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahan, bahkan kemudian mereka lancang dan berani untuk mencari dalil untuk membenarkan kesalahan mereka. Wal-iyadzubillah. Ahlu sunnah wal-jama'ah salafiyah thabituna alal haq. Mereka teguh di atas kebenaran. Dengan itulah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Senantiasa ada sekelompok dari umatku, zahirina alal haqqi, mereka teguh di atas kebenaran, berpegang teguh di atas kebenaran, tidak membuat mereka goncang, tidak membuat mereka mundur orang-orang yang berbuat kejahatan dari dalam atau dari luar, hingga datang ketetapan dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tetap di atas kebenaran tersebut. Patokannya adalah al-haq, bukan perorangan atau person. Kalau kita melihat zahirnya ahli sunnah, kok mengikuti perorangan, mengikuti syekh fulan, mengikuti alim fulan, ingat, mereka mengikutinya karena orang-orang ini adalah orang-orang yang membawa kebenaran, mengajak kepada kebenaran, maka kita mengikutinya karena kebenarannya, bukan karena sosoknya. Nek salah, ya salah. Nek benar, ya dibenarkan. Gak ada ceritanya kalau salah, kemudian dibenarkan. Sampai disebutkan, ya, dalam biografinya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah untuk urusan hadis, ya, Imam Syafi'i dengan muridnya, yaitu Imam Ahmad, lebih alim Imam Ahmad. Bahkan Imam Syafi'i tegas mengatakan kepada Imam Ahmad, kalau ada hadis yang sahih menurutmu, maka beritahu aku, ya, ajari aku. Barakallahu fiik. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah prinsip dan pendapatku. Pernah beliau, mensiqahkan, ya, menganggap baik seorang rawi, ya, seseorang yang dikatakan oleh para ulama enggak baik. Mungkin karena ijtihadnya beliau, karena informasi yang ada pada beliau, sehingga belum mengatakan ini orang baik. Tapi yang lain mengatakan tidak, orang ini enggak baik. Buktinya 1, 2, 3 disebutkan sama mereka, ya. Yang kemudian dikomentari oleh ulama Syafi'iyah sendiri, mereka mengatakan Asy-Syafi'iyyu rajulun 'adzim, guru kami Imam Syafi'i itu orang yang mulia, itu orang besar, dan itulah ciri khas ahli sunnah salafi. Kenapa yang dijadikan sebagai prinsip dalam muamalah, yang dijadikan sebagai prinsip dalam agama dan interaksi antar sesama adalah kebenaran. Ketika dia melihat saudaranya, dia tidak kenal dia, belum kenal sebelumnya, tidak akrab juga, ternyata kok prinsipnya sama, akan bersatu. Maka dengan itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Al-arwahu junudun mujannadah, yang namanya ruh manusia itu bagaikan pasukan. Fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Kalau sama, setipe, akan bersatu. Kalau berbeda tipenya, akan bertolak belakang. Ahlu sunnah wal jamaah, ketika melihat saudaranya, mungkin dia tidak tahu siapa dia, tidak kenal juga, tapi kok prinsipnya sama, akan bersatu. Akan bersatu. Kenapa? Yang menyatukan mereka adalah al-haqqu, kebenaran. Kalau kita memutar sejarah, waktu ke belakang di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Madinah ketika itu dikuasai oleh kabilah-kabilah besar. Dan di antara kabilah yang terbesar, Aus Khazraj. Dua kabilah yang sangat besar yang menguasai kota Madinah. Dan mereka sudah dikenal suka berperang antar mereka ratusan tahun lamanya. Tidak ada satupun peradaban ideologi yang ada ketika itu yang mampu menyatukan mereka. Agama selain Islam banyak, pemikiran selain Islam banyak, bahkan Yahud banyak ketika itu. Tidak ada satupun yang mampu kemudian menyatukan dua kabilah besar ini, mendamaikan keduanya, tidak ada. Bahkan dua negara besar ketika itu, Romawi dan Persia, ada. Tapi tidak mampu menyatukan dua kabilah besar ini. Tidak mampu menyatukan dua kabilah besar ini dan mendamaikan keduanya dari pertempuran. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, harta beliau tidak punya. Ya. Beliau bukan Nabi yang kaya. Ya. Namun beliau datang dengan membawa wahyu. Datang dengan membawa Al-Quran. Datang dengan membawa sunnah. Datang dengan membawa kebenaran. Ya dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan dua kabilah ini. Yang sebelumnya ratusan tahun lamanya mereka bertikai, berselisih, tumpah darah. Ketika Rasul datang, mereka bersatu padu. Dan mereka menjadi pembela Nabi alaihi salatu wassalam. Yang disebut dengan sahabat Ansar. Kebenaran yang menyatukan hati umat manusia. Bukan harta. Bukan kedudukan semata. Bukan jabatan. Bukan kepandaian kecerdasan kita. Tetapi yang menyatukan hati-hati kita adalah al-haq. Kebenaran. Karena kebenaran itu pasti diterima oleh akal sehat. Pasti diterima oleh fitrah yang bersih. Dan semua orang yang masih memiliki keduanya, akal yang sehat dan fitrah yang bersih, ketika mendengarkan kebenaran laqabiluh, maka dia akan menerimanya bi'idnillahi azza wa jal. Dengan satu poin inilah, ahlu sunnah wal jamaah dikenal sebagai umat mujtami'ah, umat yang bersatu. Jadi yang ke-8, ahlu sunnah wal jamaah salafi adalah orang-orang yang budunal furqati wal ikhtilaf. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari perselisihan dan perpecahan. Ini konsekuensi dari sebelumnya. Mereka adalah umat yang bersatu. Konsekuensinya apa? Mereka benci dengan yang namanya pertikaian dan perselisihan. Ketika ada muncul perselisihan di kalangan mereka, segera diredam, segera ditepis, segera kembali kepada kebenaran. Segera ditutup perpecahan tersebut dengan persatuan dan kembali kepada kebenaran. Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu hari pernah mendengarkan salah seorang dari sahabat Ansar marah terhadap salah seorang sahabat Muhajirin. Ya. Ada clash antara keduanya. Akhirnya secara spontan sahabat Ansar ini memanggil teman-temannya. Ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, bantu saya. Orang Muhajirin juga tidak mau kalah. Dia juga mengucapkan ucapan yang sama, minta bantuan. Ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, bantu saya. Ini benih-benih perselisihan, benih-benih pertikaian, bahaya. Nabi SAW mendengarkan ucapan ini, langsung keluar di tengah-tengah mereka, dan menegur mereka dengan teguran yang sangat keras. Beliau mengatakan, Abi da'wal jahiliyah, wa ana baina adhurikum. Apakah pantas dengan seruan jahiliyah seperti ini? Kalian menyeru, kalian memanggil, dalam keadaan aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan seruan ini. Bersatu kembali, saling memaafkan. Fa innaha muntina. Seruan tadi adalah seruan yang berbau busuk. Langsung Rasul meredamnya. Langsung disatukan kembali di atas kebenaran. Dan itulah ciri ahli sunnah wal jamaah, ciri salafiyah. Mereka sangat membenci yang namanya perpecahan, pertikaian, perselisihan. Dan mereka menyeru kepada persatuan. Dalam segala hal, segala bab. Apalagi dalam urusan hududun nafsiyah. Urusan-urusan pribadi. Ya. Ketika terjadi kelas pribadi, Ahlus Sunnah orang yang paling semangat untuk memperbaiki. Ya. Jangan dianggap remeh kelas pribadi. Drama sangat banyak kelas prinsip berawal dari kelas pribadi. Yang awalnya tidak cocok secara kepribadian, ditutup, ya, kemudian tidak diobati, tertimbun, tertumpuk, kemudian meledak sampai pada tingkat kelas dalam urusan prinsip. Sangat-sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, la yahallu li muslimin ayyahjura akha fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim, ya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nek memang musuh-musuhan karena urusan pribadi, 3 hari ku maksimal. Wa in ta'fu wa tuslihu, kalau seandainya kalian mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, itu lebih baik. Tidak usah pakai jangka waktu 3 hari, khawatir bablas. Tapi kalau seandainya kok namanya tabiat manusia, tidak mau ngalah, ya. Ya sudah, 3 hari ku maksimal. Yuk hada yuk ridu hada wa hada yuk bilu hada. Yang iki ketemu riting balik, enggak mau menatap saudaranya. Nek saudaranya ada di satu gang, dia pilih gang yang lain. Saking dongkolnya dia sama saudaranya, ojo luweh teko 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik adalah orang yang pertama kali, ya, menyambung kembali hubungan dengan mengucapkan salam. Ya. Rasulullah SAW terus menasihatkan kepada umatnya untuk menjaga persatuan. Jangan sampai ada kelas, jangan sampai ada pertikaian di kalangan kita. Bahkan Rasul dengan tegas mengatakan, la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tanajashu. Kalian itu jangan saling hasad, jangan saling marah, jangan saling berpaling, jangan saling menipu. Jadi orang itu orang yang baik, wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wujud persaudaraan yang jujur, ya. Wujud persaudaraan yang barokah. Wujud persaudaraan yang langgeng adalah ketika dia menjadikan temannya tadi sebagai teman lillahi azza wajalla, karena Allah subhanahu wa taala. Ketika dia membangun persaudaraan, persahabatan dia di atas al-haq dan kebenaran, ketika ada kelas-kelas pribadi, dikesampingkan sama dia. Kenapa? Dia mengikuti kebenaran, maka layak menjadi teman saya. Meskipun mungkin ada beberapa watak yang tidak cocok, tidak klop, tapi dia kesampingkan. Kenapa? Dia orang yang beriman. Dia ahlul haq, maka dia sahibi sadiqi. Dia adalah temanku. Layak dijadikan sebagai teman. Kalau ada orang yang punya prinsip seperti ini, fa'absyir bidzauqil iman, maka bergembiralah bahwasanya engkau telah mencapai manisnya keimanan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perangai, kalau kita memilikinya, kita akan bisa merasakan manisnya keimanan. Di antaranya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadikan persahabatan antar kita dibangun di atas kebenaran dan prinsip yang benar, insyaallah barokah, insyaallah langgeng. Ketika ada kelas-kelas yang tabiat itu terjadi, karena namanya juga manusia, ya, kadang naik, kadang turun, kadang datar, kadang mungkin mood, kadang moodnya tidak ada, kadang genah, kadang enggak, kadang enak diajak ngomong, kadang enggak, namanya manusia. Ya, barakallahu fik. Tapi ketika persaudaraan kita dibangun di atas kebenaran, dan itulah prinsip ahli sunnah wal jamaah salafiyah, maka insyaallah kelas-kelas yang seperti itu bisa langsung diredam, bisa langsung ditutup. Dan bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang enteng, ya. Innahu lakabirun illa man yassarahullah. Itu sangat besar, tetapi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat, jujur dalam berteman, jujur dalam mencari teman, membangun pertemanan di atas keikhlasan, di atas kebenaran, di atas al-haq. Insyaallah ta'ala akan terwujud prinsip al-ijtima', persatuan. Kemudian, yang ke-9, dan itu adalah ciri dan sifat yang terakhir kita baca pada pertemuan sebelumnya. Qala al-mu'allif, Hafizahullah Ta'ala, berkata penulis Hafizahullah, tasian yang kesembilan, al-hirsu ala tahsilil ilmin nafi'. Ahlus sunnah salafi adalah orang-orang yang semangat untuk mencari ilmu yang manfaat, untuk mempelajari ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat tentunya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu syariat, ilmu agama. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Pada asalnya memang sudah manfaat dan kebaikan. Adapun ilmu dunia pada asalnya enggak ada hukumnya. Bisa menjadi manfaat tergantung tujuannya. Bahkan bisa menjadi madharat tergantung dengan tujuannya pula. Beda dengan ilmu syariat. Ilmu syariat pada dasarnya sudah manfaat, sudah kebaikan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah, mereka adalah orang-orang yang semangat untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Walhamdulillah, kita hidup dengan fasilitas yang serba ada, ya. Bukan serba kurang, tapi serba ada. Tempat-tempat taklim alhamdulillah semakin hari semakin banyak. Kajian-kajian ilmu semakin hari semakin banyak. Fasilitas untuk bisa mendengarkan ilmu jarak jauh semakin hari semakin banyak, semakin canggih. Cukup di rumah, tinggal ngelihat media, geser sana, geser sini, klik sini, sudah muncul. Bisa dengarkan dengan suara audio, bisa juga dibaca dengan bentuk teks tulisan. Ya, tinggal pilih mau kajian yang mana, bab apa, pengajarnya siapa, live atau rekaman biasa, semuanya ada. Itu semua tinggal kembali kepada kita. Mau belajar apa enggak? Ya, dan ingat, la taghtaru, ojo sampai ketipu. Maksudnya ketipu di sini adalah wis fasilitas ada tapi malas, hati-hati. Berarti itu maghrur, sudah tertipu dengan enaknya fasilitas, tambah malas wal iyadzu billah, hati-hati. Ya, zaman dulu para pendahulu kita mau cari satu hadis saja banting tulang peras keringat, melakukan perjalanan sebulan berangkat sebulan balik. Ya, zaman sekarang gonok ceritanya, orang safar sebulan berangkat sebulan balik, atau ujung dunia kutub utara sekalipun enggak sampai segitu. Ya, kendaraan super canggih semua ada, dari laut, darat, apa namanya, udara, bawah tanah sekalipun ono kabeh. Ya, roda dua, roda tiga, roda satu kabeh ono. Ya, jangan khawatir, fasilitas serba ada, tinggal kitanya. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyah, mereka orang yang semangat untuk belajar, belajar ilmu. Ya. Kalau seandainya di sebuah tempat itu tidak ada ma'had yang di situ sistem belajarnya jelas, dengan kurikulum yang jelas, kemudian kajiannya juga jelas, ya. Tapi mungkin hanya ada kajian rutin, mungkin sebulan sekali, sepekan sekali, atau beberapa hari sekali, wa ila akhirihi, walhamdulillah, disyukuri. Ya. Apalagi mungkin kalau kajiannya cuma sebulan sekali, harus lebih semangat. Ya. Ibaratnya kita berarti dapat kesempatan untuk masuk ke Raudhatul Jannah, ke Taman Surga sebulan sekali. Ya. Coba bayangkan kalau misal kita dikasih bonus sama bosnya kita mungkin, ya, sebulan sekali dapat bonus yang masya Allah gede. Mungkin kita nanti-nanti gak sampai ngipi-ngipi mungkin. Mau tidur, mau makan, mau apa, kepikiran. Ya. Nah, ini bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Radhatun riyadil jannah. Allah mengutus setiap harinya malaikat yang mengelilingi dunia mencari mana majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu akan turun malaikat tadi. Akan dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Didoakan kebaikan. Sopo sing gak gelem didongakno malaikat? Hah? Semua pasti pengin. Makhluk yang mulia diciptakan dari sesuatu yang mulia untuk sesuatu yang mulia, makbul dungani. Hah? Coba bayangkan kalau seandainya kita di majelis ilmu, mungkin kondisi kita banyak kesusahan, banyak problem wa ila akhirih, tapi kita tetap semangat belajar taklim, tetap semangat. Siapa tahu ternyata malaikat tadi mendoakan kemudahan untuk kita. Berangkat taklim banyak muskilah, pulang taklim banyak solusi. Bisa jadi. Berangkat taklim gundah gulana, pulang taklim tenang, damai, tentram. Ya. Majlisnya malaikat. Raudhatul Riyadil Jannah. Walhamdulillah, disyukuri. Berangkat, semangat untuk belajar. Ciri Ahlus Sunnah Salafi. Wa nasrihi bainan nas. dan menyebarkan ilmu syariat di tengah-tengah umat manusia. Itu juga demikian media sekarang, walhamdulillah, sangat-sangat banyak. Cukup di rumah bagi-bagi faedah, entah itu faedah dari dia sendiri atau sistemnya kopas, ya copy paste. Dapat dari temannya faedah kayak gini, copy, kirimkan, di-share ke yang lainnya. Faedah, nasrul ilm, termasuk bentuk menyebarkan ilmu. Semangat, ya. Bagi faedah bagus ini, kirim ya ke temannya, kirim di grup ini. Walhamdulillah grup-grup sekarang masya Allah, ya, sabrek, wakeh, ya. Bahkan sampai sering ikhwan-ikhwan kita mengatakan, afwan saya izin keluar KKN grup lemot HP ini. Wah, itu sering itu, ya. Bukan kemudian kurangan grup, saking buahnya grup. Mulai dari grup masalah apa namanya pengumuman taklim, ya, grup ini, grup itu, para kelas, bahkan grup dagang pun wakil, ya. Ya, ini semuanya masya Allah faedah nasrul ilm, termasuk jadi ahlu sunnah salafiyah, menyebarkan ilmu semampunya. Dan bukan kemudian syarat mutlak yang menyebarkan ilmu adalah orang yang mengamalkannya ni afdol, iyo memang ya, secara keafdolan dan sesuatu yang harus orang yang menyebarkan ilmu dia mengamalkan ilmu tadi. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu, jangan kemudian ketidakmampuan dia menghalangi dia untuk menyebarkannya. Menyebarkan ilmu adalah satu kewajiban, mengamalkan ilmu adalah kewajiban yang lainnya. Kalau kita tidak bisa menggapai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kalau kita hanya bisa menyebarkan, sebarkan, siapa tahu itu menjadi pahala kita. Tapi kalau kita bisa mengamalkannya, walhamdulillah, wasta'in billahi wala ta'jiz. Dan kita minta bantuan kepada Allah untuk bisa mengamalkannya, dan jangan malas atau luyu. Wa da'watihim ilaihi ma'as-sabri 'alal adha fihi. Dan kita mengajak umat manusia untuk kembali kepada ilmu dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam mendakwahkannya. Dakwah itu tidak harus di atas kursi, depannya meja, ada mikrofon, ada mad'u di tempat yang formal. Tidak mesti harus seperti itu. Lihat dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan, menyuruh para sahabat untuk menulis, kirim ke raja-raja ketika itu. Datangi kem-kem jamaah haji, ya, wah, ada perkumpulan sana, datang, ya, kasih ayat, minta mereka untuk kembali kepada al-haq wa ila akhirih, ya. Datang ke rumah-rumah, ngetok pintu, orang yang dikenal ya, langsung diajak ngaji wa ila akhirih. Dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam cara. Alhamdulillah wasilah untuk zaman sekarang banyak. Kalau kita seandainya tidak isok ngomong, mungkin demam panggung, maju ke depan ngebleng kabeh, ya, keringat dingin, ya, hampir pingsan kunang-kunang, mungkin saking takutnya, saking groginya, padahal dia mungkin punya ilmunya, bisa menyampaikan, tapi kalau menyampaikan di depan orang langsung seperti ini, formal seperti itu, enggak bisa, bisa dengan cara yang lain. Bisa mendatangi satu persatu, datang, akhi, ada kajian taklim, yuk kita berangkat bareng, wahi, antum jangan seperti itu, kasih nasihat wa ila akhirih, barakallahu fik. Atau mungkin kalau enggak bisa ngomong, ya, mungkin kalau khawatir kalau ngomong salah paham karena mungkin enggak pintar ngomong, bisa dengan bahasa tulisan. Banyak sekali hal. Dan termasuk di antara dakwah yang berpengaruh terlebih khusus di zaman-zaman sekarang, ad-da'watu bil akhlaq. Dakwah dengan akhlakul karimah. Apalagi ya, ubtulina bil asrar. Kita mendapatkan ujian, ya. Banyak sekali fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada dakwah salafiyah ahli sunnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan kekerasan kemudian diatasnamakan ahli sunnah salafi. Mereka melakukan tindakan anarkisnya kemudian diatasnamakan ahli sunnah salafi. Mereka melakukan tindakan teroris yang kemudian mereka mengatasnamakan ahli sunnah salafi. Yang membuat orang-orang awam, orang-orang juhal takut, anti dengar nama ahli sunnah wal jamaah, ngalang-ngalai ini dengar nama pocong atau genderuwo, ya. Wah, medeni rek, hati-hati, ojo melu kajianiku, eh, mulai-mulai omamu beldok kabehmu, eh, ngebom sana ngebom sini, wailah akhirih, ngafirkan sana ngafirkan sini, gak karu-karuan nanti kamu, ya. Nah, untuk bisa menepis itu semua, mungkin kalau dengan ucapan, dengan dalil, mungkin mereka sudah anti terlebih dahulu. Yang paling berpengaruh adalah ad-da'watu bil akhlaq. Kita ubah mereka, kita pahamkan kepada mereka bahwa ahlu sunnah salafi, mereka mengedepankan dan menjunjung tinggi akhlakul karimah. sama sangat banyak. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil dengan akhlakul karimah beliau. Ya. Seorang Arabi, Badui, namanya Badui, urip di pedalaman, ya. Enggak ngerti. Datang ke masjid, barakallahu fik. Ngapain? Kencing. Badui enggak ngerti, dikira aja ponten, padahal masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kalam wala salam wala ta'am wala ibtisam, ya. Datang nyelundung ke pojok, mancur. Ya otomatis para sahabat yang di situ ngamuk. Loh, diuyui masjidnya. Wah, hampir dijotosi sama sahabat. Cegat sama Rasul. Mah, jangan. Biarkan. Bahaya lagi kenceng kok di apa namanya? Dipukuli. Lah nyebar najisnya malah. Biarkan, biarkan. Dia enggak tahu, biarkan, biarkan. Selesai kencingnya, Rasul meminta para sahabat mengambilkan air seember, disiram bekas kencingnya tadi sampai baunya hilang, bekasnya hilang, dipanggil sama Rasul. Kasih tahu baik-baik, ini itu rumah Allah, ini itu tempat ibadah, bukan tempat qadaul hajah. Tidak boleh qadaul hajah di sini. Ini tempat untuk zikir, tempat untuk sholat, tempat baca Quran. Rasul sama sekali tidak menghardik dia. Kone kami Badui memang ya, primitif, gak kena kamu. Gak ada ucapan kayak gitu dari beliau. Ya, betul-betul bisyafaqah dengan cara yang lembut dipahamkan orang ini. Kalau ini tempat ibadah, gak boleh dipakai hal-hal seperti itu. Langsung diterima sama dia. Sampai ketika sholat, habis sholat dunga deh. Dengannya keras lagi. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahaja. Ya, ya Allah rahmati saya dan Muhammad, jangan merahmati selain kita. Ya, sahabat jangan dikasih rahmat. Ya. Nah ini dakwahnya Rasul diterima dengan apa? Akhlakul karimah. Barakallahu. Seorang perempuan menangis di sisi kuburan anaknya, meratap. Barakallahu. Ya, apa namanya? Tabiat seorang ibu kehilangan buah hatinya, menangis dia, meratap di sisi kuburan anaknya. Rasul lewat melihat. Didatangi sama Rasul. Dinasihati. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah. Sabar. Anak itu titipan Allah. Punya Allah. Kalau diambil berarti Allah mengambil miliknya. Sabar. Minta pahala. Apa responnya? Ngamuk-ngamuk wanita ini. Gak sadar kalau itu Rasul, ya. Apa kamu itu? Kamu tidak mendapati seperti yang saya alami sekarang. Iya, aku mati gini-gini. Oh, kamu dah datang kita akhirnya sebeli kepiye, gus. Sudah tinggal sama Rasul. Tak kemudian tambah di amu-amu. Lekui kupi, gak. Baiknya lagi seperti ini, ya sudah tinggal sama Rasul. Ada orang yang ngasih tahu perempuan ini. Loh, itu tadi itu Rasul loh ya. Kamu tadi itu bentak-bentak Rasul. Enggak boleh. Sadar dia balik. Langsung ngomong, ya Rasulullah. Ya, ya Rasul, saya minta maaf. Saya bertobat kepada Allah. Asbir. Saya sabar. Ya. Kata Rasul, innama sabru indas sudumatil ula. Wis ketinggalan. Sabar itu ketika kamu mendapatkan musibah pertama kali. Ya. Tapi setidaknya wanitanya apa? Sadar. Dengan akhlakul karimah yang ada pada beliau. Enggak langsung. Bahkan di awal Rasulullah SAW berdakwah. Ketika dakwah jahriyah. Dakwah terang-terangan. Beliau naik di atas bukit Safa. Ya, memanggil semua kabilah-kabilah Arab ketika itu. Ya, panggil kabeh. Dengan panggilan seperti seruan hendak perang. Ya sabbaha. Orang Arab kalau dengar panggilan kayak gini. Langsung ngambil tembak. Zaman sekarang, kalau zaman-zaman pedang, panah, perisai, baju, perang, berangkat. Kenapa? Ini panggilan perang. Ini. Kaget mereka lagi pagi-pagi yang dagang ya dagang, yang tidur ya tidur, yang lagi ngopi ya ngopi. Lah kok moro-moro Rasul tarik seperti itu. Langsung tinggalkan semua aktivitas. Langsung datang kepada Rasul. Ada apa ini? Ya. Rasul ngomong sama mereka. Seandainya, aku mengatakan kepada kalian, ada pasukan musuh yang hendak menyerang kita di balik gunung ini. Apakah kalian percaya sama saya? Apa kata mereka? Majrabna alaika kadhiba. Kami percaya. Kami belum pernah melihat kamu berdusta meskipun sekali. Percaya. sebelum Rasul menyampaikan dakwah, mereka sudah mengatakan apa? Percaya. Bil akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Fahuwa muhtaj, khususnya fi hadil azmina, sangat dibutuhkan, terkhusus zaman-zaman sekarang ini, yang orang lagi antipatinya dengan kajian salaf, antipatinya dengan ahlu sunnah wa jamaah. Pahamkan mereka, kalau bukan dengan lesan kita, kalau bukan dengan tulisan kita, pahamkan mereka dengan akhlakul karimah yang ada pada diri kita. Mungkin keluarga masih belum mau menerima kita ngajinya sendirian, ya. Nek pulang ke orang tua diomel-omel, ketemu sama paman digembosi, ketemu sama keluarga yang lainnya diancam wailah khirihi, ya. Hati-hati kamu itu, kamu ngaji apa toh? Sebelumnya wis enak wis mapan kok ngaji kayak gini, kok penampilanmu jadi gak genah kabeh kayak gini, iki piye toh? Ya. Terus pokoknya digembosi yo apa carane? Sabar, ya. Kalau kita tidak bisa jelaskan dengan ucapan kita, tidak bisa ngasih dengan tulisan kita, setidaknya dengan tindak tanduk kita. Diamnya kita disertai dengan perubahan akhlak yang baik pada diri kita, insya Allah akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya. Banyak cerita dari ikhwah-ikhwah kita yang sebelumnya mungkin belum kenal ngaji, belum ngerti dakwah yang benar seperti apa, ya hidupnya di jalan. Yes, kayak gitulah. Jamai orang tuanya ngeluh sama kita. Tapi ketika anaknya ngerti, belajar, meninggalkan tindakan-tindakan yang sebelumnya. Yang sebelumnya sama orang tua, kayak temannya sendiri. Sekarang beda. Ketemu sama orang tuanya, sopan, ngomongnya juga sudah mulai. Yang awalnya mungkin volumenya 100, ya turun jadi 50, jadi 40, ya. Yang sebelumnya sama orang tuanya melotot, sekarang masya Allah betul-betul muadab di hadapan orang tuanya. Kaget orang tuanya, tanya, mondok nanti konli, kue ngaji nanti kok berubah kayak gini? Diajak orang tuanya, mulai simpati, mulai ngaji. Alhamdulillah. Berawal dari apa? Akhlakul karimah. Asy-Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dikatakan oleh para masyayikh, beliau adalah orang pertama, ya, yang membuka dakwah salafiyah sejak zamannya Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani sampai sekarang, memasukkan dakwah Ahlussunnah yang dulunya Yaman dipenuhi dengan dakwah Syiah, gelap dengan dakwahnya Syiah. Sejak zamannya siapa? Abdul Razzaq As-Sun'ani, ratusan tahun sebelumnya. Belum lepas ikatan Syiah sampai Syekh Muqbil dakwah. Pertama kali dakwahnya beliau apa? Ngajari bocah-bocah. Jangan dibayang kalau langsung bikin pondok gomedin, buka pendaftaran gitu. Ya kok ono sing daftar. Gak cocok sama beliaunya. Dan diajak anak-anak. Mau sholat, berangkat ke masjid, kok lihat anak-anak sih main. Diajak, sini. Ayo ke masjid. Kasih jajan, berangkat bareng-bareng. Nanti dikasih waktu, nanti ketemu ya di rumah. Ada sesuatu ke rumah, diajari taklim. Sebagian orang tua mereka kaget. Anakku kok diajari ini? Ono opo ini? Ngamuk-ngamuk. Dipahamkan sama beliau. Mulai dari anak kecil, orang tuanya mulai simpati melihat perubahan anak-anaknya. Dulu dengar azan malah melayu, dolanan. Sekarang enggak dengar azan malah ngambil air wudu, sholat. Terketuk hatinya, wih bocaran. Iki bocah si cilik kok masya Allah wapik tenan sing ngajari sapa? Syekh Muqbil. Sedikit demi sedikit tersebar dakwahnya sampai akhirnya besar. Dengan apa? Bil akhlaqil karimah. Ahlussunnah wal jamaah adalah umat yang semangat untuk menyebarkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Balighu anni walau ayah, kata Nabi SAW. Sampaikan meskipun satu ayat dariku. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya engkau bisa membuat satu orang itu berubah baik dengan perantara dirimu, itu lebih baik daripada onta merah. Ya, ini pahalanya besar. Man dalla 'alal khair kafa'il. Orang yang menunjukkan kepada kebenaran seperti pelakunya. Wa man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi ayyin qus min ujurihim syai'a. Orang yang mengajarkan kebaikan kemudian diamalkan sama orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Barakallahu. Kemudian ciri yang terakhir, yang ke-10. Qala al-mu'allif hafizahullah 'ashran. Ciri yang ke-10, al-'amalu bil 'ilmi. Ahlus sunnah wal jamaah salafi, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam mengamalkan ilmu. Katanya sebagian pepatah, al-ilmu yahtifu bil 'amal wa illartahal. Ilmu itu ngajak untuk beramal. Kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan hilang. Entah hilang zatnya atau hilang barokahnya. Yakni kata para ulama, al-amal thamarah. Al-ilmu bila amal kasyajara bila thamarah. Amalan itu kayak buah. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Jadi ahlu sunnah salafi, mereka berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu itu tidak harus ketika ilmunya sudah banyak. Tidak. Perintah untuk mengamalkan ilmu ketika engkau mendapatkan ilmu tadi. Meskipun satu faedah yang kau dapatkan, amalkan. Ya. Ikhlaskan. Jujur. Maka itu akan bermanfaat untuk dirimu. Mengamalkan ilmu. Dan ciri ilmu itu bermanfaat ketika diamalkan. Ketika pelakunya mampu untuk mengamalkannya. Itu tanda kalau ilmunya bermanfaat. Percuma kalau ilmunya segudang, ilmunya sak gunung, banyak. Ditanya tentang apapun, bisa jawab. Ditanya tentang fikih, jawab. Ditanya tentang hadis, jawab. Ditanya tentang tafsir, jawab. Tanya tentang apapun, jawab. Tapi amalannya nol. Ya. Amalannya tidak ada. Faya subhanallah. Tidak bermanfaat ilmunya. Justru malah ilmunya nanti bisa menjadi malapetaka untuk dirinya. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Bukan hanya sebagai wawasan. Bukan hanya sebagai pengalaman. Tetapi ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Lihat generasi pendahulu kita. Ya, disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu waradah. Prinsipnya para sahabat, kalau mereka baca Quran, itu enggak lebih dari 10 ayat sampai dipahami maknanya dan diamalkan. Dibaca, dipahami, dipelajari, diamalkan. Setiap 10 ayat. Selesai, pindah lagi. Itu prinsip para pendahulu kita. Maka dengan itulah mereka mendapatkan rekomendasi dari Rabbul Alamin melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam, khairul ummah, menjadi sebaik-baik umat. Betul-betul ilmunya diamalkan, diterapkan, gak disimpan, gak cuma sebagai wawasan saja, bukan hanya semata-mata pengalaman, nambah-nambahi, enggak. Tapi betul diamalkan. Kata Imam Malik ibn Anas ibn Malik Abu Abdullah, tokoh madhab Malikiyah, beliau pernah mengatakan, laisal ilm bi kafratir riwayah. Ilmu itu bukan semata-mata banyak riwayat, catatannya akeh, pengajian di mana-mana didatangi, bukan hanya itu. Wa innamal ilmu al khasyah. Tapi ilmu itu adalah ketika tumbuh dalam hatimu rasa takut kepada Allah. Kok ternyata seandainya kita belajar tambah hari kok hilang rasa takutnya? Berarti enggak beres. Ya, ada yang enggak beres pada niatan kita. Mungkin kita belajar tidak ada niatan untuk mengamalkan. Sehingga ilmu tadi lambat laun justru bukan menjadi obat, malah jadi penyakit hatinya. Waliyadzubillah. Tapi kalau kok kita belajar, semakin kita belajar, semakin kita mengkaji ilmu, kok semakin nambah rasa takutnya. Semakin baik keadaannya. Semakin bagus tindak tanduknya. Berubah dengan perubahan yang pesat, menjadi tambah baik. Berarti itu menunjukkan ilmu yang dia pelajari manfaat. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ciri orang-orang yang beriman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadadhum imana. Keimanannya nambah. Baca Quran tambah keimanannya. Belajar agama nambah keimanannya. Belajar ilmu nambah kebaikannya. Diamalkan, diterapkan dalam semua kehidupan dia. dalam semua aspek kehidupan dia. Itu merupakan ciri dan tanda kebaikan untuk dia, dan itu adalah ciri dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Setelah beliau penulis Hafizahullah membawakan 10 ciri dan 10 sifat ini, beliau mengatakan, wahadihil ma'alimu ayyuhal ahibbah adillatuha kathiratun liman ta'ammala nususal wahyain. Tanda-tanda di atas, wahai saudaraku tercinta, dalilnya sangat banyak, barang siapa yang mempelajari dan memperhatikan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Jadi 10 tanda yang tadi disebutkan itu berdasarkan dalil, bukan dibuat-buat, tapi ada dalilnya. Wa suratan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan 10 tanda di atas bisa kita dapati kalau kita mempelajari kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa minal adillatil jami'ah litilkumul ma'alim hadithun adhimun jalilun, dan di antara dalil yang mencakup semua tanda di atas adalah satu hadis. Jadi ada satu hadis yang satu hadis ini telah mencakup 10 tanda di atas. Wa huwa hadithul Urbad bin Sariyah radhiyallahu an, wa qad marra ma'ana ghayra marratin wa fi i'adatihi fa ifadatun. Yaitu hadisnya Al-Urbad bin Sariyah, semoga Allah meridai beliau. Hadisnya sudah bolak-balik lewat, sudah bolak-balik kita baca. Tapi tidak masalah kita ulangi lagi agar semakin dipahami. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Al-Irbad ibn Sariyah pernah bercerita, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita wejangan yang sangat menyentuh, membuat hati kita itu bergetar, membuat air mata itu berlinang. Kebiasaan Rasul setiap sholat ngasih kajian, ngasih wejangan kepada para sahabat. Untuk yang satu itu, ketika itu betul-betul wejangan yang sangat menyentuh, sampai para sahabat nangis saking tersentuhnya. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fa'awsina. Maka para sahabat pun berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, kayaknya ini nasihat terakhir darimu, berilah kami wasiat. Dan seakan-akan mereka merasakan Anda berpisah dari Nabi. Kenapa? Wejangannya gak kayak biasanya. Wejangannya betul-betul menyentuh relung hati mereka yang paling dalam, sampai membuat mereka menangis. Kayaknya gak lama ketemu Rasul ini, sepertinya kita mau berpisah dari Rasul. Mereka minta wasiat, wahai Rasulullah, beri kami wasiat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan kepada kita ciri yang pertama. Rasul mewasiatkan para sahabat pertama kali takwa kepada Allah. Ciri yang pertama dari ciri ahlu sunnah apa? Orang-orang ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang gemar ibadah. Wujud ketakwaan, orang itu benar-benar banyak amalan dan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaika 'abdun. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian meskipun mereka adalah budak. Nah, di sini mengisyaratkan kepada kita faedah yang kedua, yang namanya ahli sunnah itu betul-betul mengikuti ajaran Nabi. Nah, di sini Nabi mengajari kita untuk taat kepada penguasa. Ya, kalau kita mentaati penguasa kita, itu sama saja kita mentaati Nabi kita. Fil ma'ruf, tentunya dalam kebaikan. Fa'innahu man ya'ash minkum. Barang siapa yang masih hidup di kalangan kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati perpecahan yang sangat banyak. Jauh-jauh hari Rasul sudah memberitakan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, Islam satu. Satu warna, satu kata, satu misi. Ketika disebutkan Islam, semua paham Islamnya siapa? Islamnya Rasul, Islamnya para sahabat. Dengan pemahaman Rasul, dengan pemahaman para sahabat. Gak ada yang lain. Tapi Rasul memperingatkan para sahabat. Kalau kalian diberi umur panjang, kalau kalian masih hidup nanti sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan mendapati perpecahan umatnya sangat banyak. Dulunya Islam itu cuma satu warna, jadi warna-warni kayak pelangi. Sama sekarang kalau disebut Islam, orang masih tanya, Islami sopo, menurut sopo, alirane sopo. Islam yo Islam, Quran wa sunnah, saat pemahamannya sahabat. Lah kok ditanya lagi? Apa sebabnya? Ikhtilafan kathira. Karena mereka sudah perselisih, perpecah belah, menjadi golongannya sangat banyak. Rasul mengatakan kathira, banyak. Enggak cuma satu, dua, atau tiga. Bahkan dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan apa? Sataftariqu hadihil ummah ila 73 firqatan. Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Enggak satu, dua, tiga. 73 golongan. Saking banyaknya. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahida. Kecuali satu golongan. Wahiyal jama'ah. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ketika kalian melihat perpecahannya sangat banyak, masing-masing kelompok mengatasnamakan dirinya Islam, masing-masing kelompok mengatakan dirinya di atas sunnah, masing-masing kelompok mengatakan dirinya di atas kebenaran, yang membuat kalian bingung. Ini bajunya lain, jubahnya lain, warnanya lain, ngomong dia benar. Yang lainnya tidak mau kalah dengan warna yang lain, gaya yang lain juga mengatakan mereka yang benar. Kelompok yang lain juga demikian, banyak yang semuanya satu seruan, mereka mengaku di atas kebenaran. Ketika kalian melihat perselisihan yang banyak seperti itu, jangan bimbang, jangan ragu, jangan bingung. Kembali kepada satu solusi. Apa itu? Alaikum bisunnati. Pegang baik-baik sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan ikutilah sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ciri yang ketiga. Ciri ahlu sunnah adalah kembali kepada pemahaman para sahabat. Dalam hadis ini dengan tegas Rasul tidak hanya mengatakan alaikum bisunnati, hendaknya kalian memegangi sunnahku, enggak sampai situ. Rasul mengatakan selanjutnya wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan ikutilah, pegangilah, pahamilah dengan pemahaman sunnah para khulafa ar-rasyidun. Mungkin kita bertanya, yang disebutkan cuma khulafa ar-rasyidun saja, sahabat yang lain tidak. Kita jawab, Rasul menyebutkan khulafa ar-rasyidun Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali bukan pembatasan, tetapi mereka adalah sadatus sahabah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin para sahabat. Maka Rasul menyebutkan pemimpin mereka untuk menunjukkan seluruhnya. Kembalilah kepada pemahaman para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajib. Rasul lebih menekankan lagi, gigit sunnah tadi, gigit pemahaman tadi dengan gigi geraham kalian. Ojo tanggung-tanggung, jangan cuma digigit pakai gigi depan tok, atau cuma dimut pakai bibir tok, jangan. Itu namanya separuh-separuh. Udhulu fis silmi kafatan, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. pegang, gigit dengan gigi geraham yang paling belakang. Ya. Ini orang gigitnya sampai belakang gitu, ya, itu kuat sekali itu. Kalau mau dicabut rompal kabe untu-untu nih, menunjukkan apa? Saking kuatnya, ya, saking kuatnya. Rasul mengatakan seperti itu tidak main-main. Menunjukkan apa? Saking gencarnya perpecahan ketika itu membuat orang betul-betul bingung, betul-betul linglung. Ya. Yang ini bilang ini ahlus sunnah, ini bilang ahlus sunnah, ini bilang salafi ahlus sunnah cek wak ini. Warnanya warna-warni, iki abang, iki ijo, iki kuning, kayak lampu apa lampu lalu lintas, ya, kayak mereka jalan warna-warni, bikin orang itu bingung, ya. Maka jangan kalian bingung, fitnah besar, semakin kalian jauh dari masaku, semakin kacau, semakin gak karu-karuan. Kembali kepada satu solusi, pegang sunnahku, gak cuma dipegang saja, Rasul gak cuma mengatakan alaikum. Dalam tinjauan ilmu bahasa Arab yang namanya alaikum itu menunjukkan kewajiban yang sangat, bukan hanya itu, abdu alaiha bin nawajid, gigitan itu sunnah dengan apa, gigi geraham kalian jangan dilepas. Wa iyyakum mamuhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam syariat. Menunjukkan perpecahan yang tadi disebutkan itu dalam urusan prinsip-prinsip syariat. Masing-masing punya ideologi, punya pemikiran, punya hal yang baru. Kemudian dikatakan ini adalah hukum Allah, ini adalah syariat, ini adalah ajarannya Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul dengan tegas mengatakan, pegang baik-baik sunnahku, hati-hati dari perkara yang baru. Di sini terdapat isyarat. Kalau kita mempelajari sunnah, kita akan paham apa itu bid'ah. Kalau kita ingin tahu apa itu bid'ah, pelajarilah sunnah. Katanya para ulama, ad-diddu yadharu husnuhu didd, wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Segala sesuatu itu akan jelas dan terang dengan kita membandingkan lawannya. Kita akan tahu bagaimanakah keagungan tauhid kalau kita melihat kebobrokan syirik. Kita akan tahu nilai ketaatan kalau kita melihat rendahnya kemaksiatan. Kita akan tahu bagaimana sucinya sunnah kalau kita tahu bagaimana kotornya kebid'ahan. Rasul pertama kali mengatakan apa? Alaikum bisunnati. Pegangan sunnahku. Bukan cuma megang kitab hadis, megang Quran gitu. Tidak. Maksudnya apa? Pelajari. Pahami. Yakini. Imani. Ikuti, amalkan, sabar dalam mengamalkannya. Sebarkan kepada umat manusia. Kenalkan mereka jalan yang benar. Kembalikan mereka kepada jalan yang benar. Sabar. Kemudian Rasul mengatakan, wa iyyakum mamuhdatsatil umur. Dan kalau kalian sudah mengetahui betul sunnahku dengan pemahaman para sahabatku, hati-hati dari perkara yang baru. Kalian bisa melihat, wah, ini ngono dalil iki. Kamu dari mana itu? Ya, mana dalilnya? Siapa yang bilang? Mana hadis? Mana ayat? Mana sahabat yang bersamamu? Tidak ada. Maka ini adalah muhdatsatul umur. Iyakum, iyakum. Hati-hati kalian, jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena setiap kebid'ahan pasti sesat. Ingat, Rasul mengatakan dengan tegas, semua bid'ah sesat. Keonok ceritanya, bid'ah itu ada yang baik. Gimana kita bisa mengatakan sesuatu itu baik, lawang Rasul mengatakan itu jelek? Bagaimana kita mengatakan itu adalah kebaikan, dalam keadaan Rasul mengatakan itu bid'ah sesat dan menyesatkan? Rasul dengan tegas mengatakan, fa inna kulla bid'atin dolalatun. Semua tambahan dalam agama yang tidak ada dalilnya adalah kebid'ahan yang sesat. Nah, sudah maghrib? Hah? Kurang 20 menit? Hah? Tayyib. Mau lanjut apa sudah? Lanjut dulu. Tayyib. Ini satu hadis yang disebutkan oleh penulis hafizahullah menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah salafiyah yang tadi disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Naam. Thank you. Setelah itu penulis hafizahullah akan menyebutkan beberapa kandungan dari hadis ini. Mungkin insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.